Ingatkah aku menghitung waktu perjalananku di dunia ini yang penuh dengan kesalahanku, salah yang telah menjadi biasa. Merasa benar karena merasa makhluk sempurna. Semua pikiran dan perasaan kadang menjadi kekuranganku. Kehilafan ini, kelupaan ini, terlalu luas untuk dimaafkan. If you enjoy this video, please push subscribe now and click like, push subscribe and like now. Please help me to get 1000 subscribers. Thank you for subscribing.